pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 24 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah. Warga Melabu temukan mayat telah membusuk di rumah kosong. Warga Deli Serdang tewas tabrakan di Aceh Timur. Ratusan penumpang yang terlantar di Aceh Selatan tiba di Simelu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, warga Gampung Drin Rampak Melabu Aceh Barat Sabtu siang menemukan sesosok mayat tanpa identitas pada sebuah rumah kosong yang berada di kawasan Simpang KB, Kecamatan Johan Pahlawan. Belakangan diketahui jasad pria itu adalah Rahul, lelaki yang mengalami gangguan jiwa. Saat ditemukan, kondisi jenazah diperkirakan telah meninggal sekitar satu bulan yang lalu. Namun tidak ada warga yang mengetahui. Bahkan wajah jenazah kini tidak bisa dikenali lagi. Kondisi jenazah pria yang diperkirakan berusia 50 tahunan tersebut saat ditemukan telah membusuk. Lokasi penemuan mayat itu berada di sebuah rumah kopol yang selama ini tidak berpenghuni. Rumah tersebut juga belum tuntas dikerjakan oleh pemiliknya dengan kondisi belum terdapat pintu masuk. Mengetahui ada sesosok jenazah, sejumlah petugas kemanusiaan serta petugas kepolisian datang ke lokasi. Menurut sejumlah warga, Rahul yang sebatang kara itu kerap tidur di rumah kosong seorang diri. Apalagi warga mengira Rahul selama ini kurang sehat secara kejiwaan. Kasus kematian korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Lokasi temuan mayat juga telah dipasang garis polisi. Sudarlun Muhammad Sopian, 59 tahun, warga asal Desa Jati 2, Kecamatan Nambu Rambi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas akibat sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor Vega tanpa plat. Kecelakaan ini terjadi di Gampung Paya Uno, Kecamatan Rantu Perla, Aceh Timur, Jumat sore. Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Trizeno mengatakan ketika itu Muhammad Sopian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio melaju dari Penaron menuju Kampung Besa dengan kecepatan sedang. Dari arah berlawanan muncul sepeda motor Vega tanpa plat yang dikendarai Safrizal, 24 tahun, melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba di tempat kejadian, tepatnya di Gampung Paya Uno, Kecamatan Rantu Perla, Aceh Timur, sepeda motor Muhammad Sopian melaju agak melebar ke kanan jalan untuk menghindari lubang jalan. Saat itulah tabrakan terjadi dengan sepeda motor yang dikendarai Safrizal, sehingga menyebabkan keduanya terhempas ke badan jalan. Akibat tabrakan tersebut, Muhammad Sopian mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas, Kecamatan Rantu Perla. Sedangkan Safrizal, warga Gampung Berandang, Kecamatan Rantu Perla, hanya mengalami luka ringan. Kedua kendaraan yang terlibat tabrakan telah diamankan polisi. Sudarlun, ratusan jiwa masyarakat Simelu yang dilaporkan terlantar di pelabuhan penyeberangan Labuhan Haji Aceh Selatan sejak sepekan terakhir akibat tidak beroperasinya kapal feri karena faktor cuaca, kini sudah tiba di Simelu menyusul telah beroperasinya kapal feri dari dan ke wilayah kepulauan itu Sabtu petang. Kapal perdana yang mengangkut ratusan penumpang tiba di Simelu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat setelah 8 jam lebih berlayar dari Labuan Haji. Setiba di Pelabuhan Kuta Batu, Simelu Timur, puluhan warga Simelu dan pemerintah daerah setempat menyambut penumpang yang terlihat cukup kelelahan. Ratusan nasi bungkus dan makanan ringan langsung diserahkan kepada penumpang yang baru turun dari atas kapal. Petugas BPBD Simelu, Dinas Sosial, Dishub Komintel, serta beberapa relawan ikut membantu menyambut ratusan penumpang yang sudah terlantar berhari-hari di Aceh Selatan. Wakil Bupati Simelu Hasrul Ediar juga ikut menyambut penumpang, mengatakan Pemkab Simelu akan terus membantu demi kelancaran pemulangan warganya yang tertahan di Labuan Haji. Selain mengutamakan penumpang, truk yang membawa sembako juga diprioritaskan untuk menyeberang. Sudarlun Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh Teku Rahmat Syah mengatakan bahwa masih ada 7 kasus korupsi yang tertunda atau masih dalam tahap penyelidikan. Meskipun penanganan kasus itu telah lama, ia berjanji akan menuntaskan sejumlah perkara tersebut tahun ini. Rahmat Syah mengatakan dominan kasus korupsi yang tertunda karena minimnya alat bukti dan kasusnya sudah lama. Faktor lain disebabkan seringnya dilakukan mutasi sehingga berpengaruh pada penanganan dan pengembangan perkara. Untuk mengatasi hal itu, Rahmat Syah berjanji akan melakukan sistem jemput bola dalam menyelesaikan tunggakan kasus korupsi tersebut. Sebelumnya, Kejati Aceh Raja Nafrizal SH menyampaikan rekapitulasi kinerja Kejati Aceh periode Januari hingga Juni 2016. Selama 6 bulan lalu, Kejaksaan telah menangani 74 perkara kasus korupsi mulai tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sementara kerugian negara yang diselamatkan sebanyak 2,8 miliar rupiah. Dari 74 kasus ini, sebanyak 14 kasus telah dieksekusi setelah mendapat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Selain itu, 8 orang ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang Kejati dari beberapa kasus korupsi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, seorang calon jamaah haji asal Kabupaten Pidi bernama Syarifuddin Suud, 70 tahun, warga Gampung Ketapang Sangge, Kecamatan Pidi, yang masuk dalam kloter 6 dipastikan gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini karena menderita sakit. Kasih Haji dan Umrah Kan Kemenag Pidi M. Yusuf S.Ag. mengatakan jumlah CJH Pidi yang berangkat tahun ini 324 orang, yakni 111 laki-laki dan 213 wanita. Namun dari jumlah ini, seorang CJH bernama Syafruddin Suud gagal berangkat karena sakit. Posisi Syafruddin Suud akan diisi oleh CJH lain sesuai dengan nomor porsi. CJH Pidi akan masuk asrama haji di Banda Aceh pada 15 Agustus berjumlah 215 orang, merupakan kloter 6, sementara sisanya tergabung dalam kloter 7 dan akan masuk asrama pada tanggal 18 Agustus. CJH termuda Pidi tahun ini yakni Mustaqim dan Zahrutaini, keduanya berusia 20 tahun. Sedangkan CJH tertua bernama Tengku Muhammad Daud bin Tengku Husin berusia 90 tahun. Sudarlun, mayat pria penuh luka bacokan ditemukan di areal perkebunan sawit di Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi belum berani menyimpulkan motif pembunuhan sadis ini karena masih mengumpulkan keterangan saksi. Korban bernama Hamonangan Sipangkar, 34 tahun, ditemukan tergeletak bersimbah darah Jumat malam. Diyakini pria yang berdomisili di Medan Amplas ini dianiaya di tempat lain. Hal itu berdasarkan ditemukannya sebuah karung beras tidak jauh dari tempat jasad korban terbaring. Kasat Reskrim Polres Deli Serdang AKP Fatir Mustafa mengatakan terdapat banyak luka bacokan di jasad korban. Informasi yang dihimpun, luka ini diantaranya terdapat di bagian telinga, pelipis mata, dan salah satu jarinya putus. Diduga korban diserang dengan senjata tajam. Sejauh ini polisi belum menyimpulkan motif dan pelaku yang dicurigai. Namun beredar isu jika korban dihabisi orang yang dikenalnya. Informasinya korban terlibat permasalahan serius yang mengakibatkan dendam. Jasad korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan autopsi. Sudarlun, Persiraja Banda Aceh meraih hasil buruk saat bertandang ke markas PSMS Medan dalam lanjutan turnamen Indonesia Soccer Championship Seri B Sabtu petang. Sempat unggul cepat melalui Fani Aulia, namun pasukan lan tak laju dipaksa takluk 1-3. Ini kekalahan beruntun bagi Persiraja setelah pekan lalu dibantai PSBL 3-0. Persiraja mengawali pertandingan dengan baik karena mampu menguasai bola. Permainan apik ini akhirnya membuahkan hasil ketika permainan baru memasuki menit ke-11. Kemelut di mulut gawang PSMS berhasil dimaksimalkan Fani Aulia dengan gol. Namun PSMS bisa menyamakan kedudukan di menit 45 melalui Wiliando. Memasuki babak kedua, PSMS menampilkan permainan keras. Skenario yang diperagakan PSMS meruntuhkan semangat juang Persiraja, sehingga pada babak kedua mereka kebobolan 2 gol hasil kreasi Imam Bagus Kurnia. Skor 3-1 untuk kemenangan PSMS bertahan hingga laga usai. Pelatih Persiraja Akhyar Ilyas menilai kekalahan timnya akibat faktor non teknis. Konsentrasi pemainnya menurun akibat kepemimpinan wasit yang tidak tegas. Ia menyesalkan sikap Anas Apriliandi yang memimpin pertandingan itu yang terkesan menutup mata atas pelanggaran yang dilakukan pemain PSMS. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 24 Juli 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.